Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Yunus. Bagaimana puasa Anda, pemirsa? Ayo harus tetap semangat, walaupun beberapa hari lagi kita akan menyambut hari kemenangan. Semoga selama ini puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesempatan kembali untuk berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Amin. Jumpa lagi, dan kita insya Allah akan melanjutkan ayat kemarin. Pada pagi hari ini, kita akan memulai dari ayat 67 tentang makna yang terkandung di dalamnya, tentu akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Sihab. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Lemas kayaknya, Pak? Enggak ya? Akhir puasa. Akhir puasa agak lemas ya, Pak. Pada hari ini, Pak, saya bawa tamu dari keluarganya Mbak Ita Mustafa. Ya, Mbak. Datang. Makasih udah datang ke sini nemenin Ina. Nanti boleh tanya-tanya langsung sama Bapak, tapi di segmen 3 kita boleh ada pertanyaan ya, insya Allah. Kita akan mulai ayat kita, Pak. Baik, kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengungkapkan dulu satu mukaddimah dalam konteks memahami kitab suci Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu singkat, tapi padat. Terkadang dia tidak menyebutkan lagi satu kata kalau kata itu sudah jelas. Sebenarnya semua bahasa ada demikian, tetapi dalam Al-Quran itu jelas sekali. Bahasa Al-Quran atau bahasa Arab membedakan antara pelaku perempuan dan pelaku lelaki. Tetapi kalau ada satu sifat, ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lelaki, maka tanda bahwa pelakunya perempuan tidak lagi disebutnya. Saya beri contoh. Kalau ada orang mengangkut sesuatu, kalau dia lelaki, dalam bahasa Al-Quran dinamai hamil. Kalau dia perempuan, hamilah. Jadi ada ah terakhirnya. Tetapi kalau yang dimaksud itu, kalau perbuatan itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan, maka tidak pakai tanda lagi. Seperti haid, haid itu hanya perempuan, jadi dia tidak tambahi lagi. Kalau mengandung, tidak dia tambahi lagi. Ah, hamil, itu otomatis perempuan. Murdi, yang menyusukan, tidak ada lagi pakai tanda. Ini untuk mempersingkat. Ayat kita ini di sini yang akan kita terangkan, ini salah satu contoh yang lain tentang kesingkatan itu. Mari kita baca untuk kita lihat. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Kita baca. Dialah yang Allah, dialah yang menjadikan untuk kamu malam, malam itu agar supaya kamu dapat memperoleh ketenangan di dalam malam hari, wan nahar, dan dialah yang menjadikan siang itu terang benderang. Di sini kita lihat dia sebut malam tujuannya apa, dia sebut siang tanpa menyebut tujuannya apa. Jadi ayat ini ingin berkata begini, kita lihat. Dialah yang menjadikan untuk kamu malam itu gelap gulita, dia tidak sebut gelap gulita, agar supaya kamu mendapatkan ketenangan di dalamnya, dan menjadikan siang itu terang benderang, dia tidak sebut untuk apa, agar supaya kamu bisa melakukan aneka kegiatan bermanfaat pada siang hari. Jadi kita lihat, waktu malam dia tidak sebut gelap gulita, karena apa? Ada di siang dia sebut terang benderang. Waktu di siang dia tidak sebut untuk apa, karena di malam sudah dia sebut untuk itu singkat-singkat. Jadi kita tidak bisa memahami Al-Quran itu hanya berdasar teksnya. Boleh jadi ada kalimat yang dibuangnya karena sudah ada penjelasannya atau sudah sangat jelas. Dalam puasa misalnya, saya beri contoh puasa. Allah berfirman, siapa yang siapa di antara kamu yang dalam perjalanan atau sakit, maka hendaklah dia menghitung hari-hari dia tidak berpuasa untuk digantinya pada hari yang lain. Kalau saya baca teks ini, itu memberi kesan bahwa orang yang sakit mesti buka. Orang yang dalam perjalanan mesti berbuka, tidak boleh puasa. Padahal di situ ada sisipan. Siapa di antara kamu yang dalam perjalanan atau sakit disisipkan dan dia tidak berpuasa ketika itu, hendaklah dihitung hari-hari. Begitu seterusnya. Kita berbicara tentang orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Kita lihat. Qalu, mereka itu berkata, al-ittakhadallahu walada. Allah mengangkat anak. Allah mengangkat anak. Ada yang mengartikan Allah memilih anak. Jadi mereka berkata Allah mengangkat anak atau memilih anak. Yang dimaksud dengan mereka di sini banyak. Orang-orang musyrik Mekah beranggapan bahwa malaikat itu anak Tuhan. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Tuhan. Orang-orang Kristen berkata Isa itu anak Tuhan. Keyakinan dan kepercayaan ini dibantah oleh Al-Quran. Pertama dengan menyatakan Subhanahu. Sungguh mengherankan ucapan itu. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan itu. Dia yang Al-Ghani, yang tidak butuh. Ghani itu, kaya itu, artinya tidak butuh. Kalau orang punya banyak uang, tapi masih terus butuh, itu miskin. Ya kan? Kalau orang punya uang sedikit, tapi sudah tidak membutuhkan yang lain, itu namanya kaya. Allah Maha Kaya, tidak butuh sesuatu. Nah, mari kita lihat apa kaitannya dengan anak. Kita manusia butuh anak atau tidak? Apalagi perempuan ya, itu dambaan. Sekarang ini di mana-mana itu ada orang yang ingin hidup bebas, tapi dia angkat anak. Artinya dia butuh. Orang tua juga, ayah atau ibu butuh anak. Kenapa dia butuh anak? Ada kebutuhan rohani untuk anak. Bahkan bisa jadi butuh karena ingin kalau tua dia dibantu. Tuhan tidak butuh, kalau begitu dia tidak punya anak. Ngapain dia punya anak? Saya kira kita lanjutkan nanti ya. Okay. Allah menciptakan malam dan siang silih berganti. Allah menciptakan malam agar manusia bisa beristirahat dengan tenang. Allah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas kembali. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kita bisa membuktikan bahwa dia tidak punya anak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai Surah Yunus. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik percaya bahwa Allah memiliki anak. Allah tidak pernah beranak dan tidak akan diperanakan. Dan Allah tidak butuh anak. Kita akan lanjutkan kembali ayat kita. Silakan, Pak. Mengapa dia tidak butuh? Di sini ada dilanjutkan, segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Jadi dia tidak butuh. Nanti kita akan lihat, kita baca di surat Qul Huwallahu Ahad. Sampaikanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak berbilang, Allah itu tidak memiliki bagian-bagian. Kalau saya bisa beri contoh, jam tangan saya ini baru jadi jam tangan. Kalau ada jarumnya, ada rantainya, ini satu atau banyak? Dia satu. Tetapi banyak. Punya bagian-bagian banyak. Allah itu satu, tidak punya bagian-bagian. Jadi jangan berkata ada oknumnya, ada ininya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahus Samad. Salah satu arti Samad itu adalah padat. Sedemikian padat sehingga dia tidak berpori-pori. Ya kan? Kalau dia berpori-pori, kita punya ini padat tapi punya pori-pori, keringat bisa keluar. Kita bisa makan karena ada lubang. Ya. Kita bisa ke belakang karena ada lubang. Bisa beranak karena ada lubang. Allahus Samad. Allah menjadi tumpuan harapan sekaligus dia padat. karena itu dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya kan? Kita lihat, jadi itu. Jadi Allah tidak butuh kepada anak. Untuk, kalau begitu, untuk apa dia punya anak? Ataquluna Allahi ma la ta'lamun, apakah kalian wahai yang berkata bahwa Tuhan mempunyai anak itu mengucapkan sesuatu menyangkut Allah yang kamu tidak punya pengetahuan sama sekali. Innal ladina yaftaruna Allahi al-kadhiba la yuflihun, orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah tidak mungkin akan memperoleh keberuntungan. Salah satu di antaranya adalah tidak akan yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Ada hal yang menarik di sini. Allah menyatakan in indakum min sultanin bihada. Apakah kamu punya argumentasi, punya dalil, punya bukti bahwa Tuhan punya anak? Tidak ada buktinya. Iya. Oke. Bahkan kata ulama-ulama Islam, kita bisa membuktikan bahwa dia tidak punya anak. Kita ambil contoh. Apa yang saya akan katakan ini, saya terlebih dahulu ingin garis bawahi, pasti ada jawabannya bagi orang yang percaya bahwa Tuhan punya anak, ya kan? Pasti ada jawabannya buat mereka. Tapi apapun jawabannya, kita tidak akan kita diterima baik oleh akal kita. Kita mari bertanya satu pertanyaan. Allah punya anak Isa Al-Masih, iya kan? Menurut kepercayaan saudara-saudara. Oke. Kapan itu? Oh, itu 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan umat manusia. Sejak dia diutus, iya. Jadi manusia yang sebelum dia selamat atau tidak? Iya kan? Kan dia datang untuk menyelamatkan. Jadi manusia sebelum lahirnya, sebelum datangnya Isa Al-Masih untuk menyelamatkan dia juga. Padahal dia tidak percaya pada Isa karena Isa belum datang waktu itu. Itu misalnya satu pertanyaan yang menjadikan kita berkata, ini Allah menyatakan sih, apakah kalian mempunyai suatu bukti yang bisa meyakinkan bahwa Tuhan punya anak? Tidak ada. Itu menurut umat Islam ya. Menurut umat lain silahkan, lakum dinukum waliyadi. Oke. Kita lanjutkan. Setelah ini Allah di sini menyatakan, bacakanlah kepada mereka, sampaikanlah kepada mereka kisah Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah rasul yang pertama diutus Tuhan. Ketika dia berkata kepada umatnya, kepada kaumnya, wahai kaumku, seandainya kehadiranku di tengah-tengah kamu telah membosankan kamu, dan peringatan-peringatanku tentang ayat-ayat Allah telah menjemukan kamu, maka aku berserah diri kepada Allah. Sekarang ini begini, Nabi Nuh itu hidup di tengah kaumnya sebanyak 950 tahun. Memang kita tidak tahu persis perhitungan tahun waktu itu berapa. Kita saja sekarang perhitungan tahun menurut perjalanan matahari beda harinya dengan perhitungan bulan kan. Selisih sekitar 11 hari itu setiap tahun. Ada dulu orang menghitung tahun itu dengan musim. Nah, kalau di negara-negara di Eropa, di Timur Tengah, musim itu ada 4 setahun, ya. Nah, jadi bisa jadi setahun itu menurut perhitungan kita 4 tahun menurut mereka. Kalau ini kita pahami seperti itu, maka Nabi Nuh itu berada sekitar 225 tahun di tengah kaumnya. Lama juga ya. Barangkali kamu sudah bosan saya terlalu lama, sudah jemu kamu mendengar ayat-ayat ini. Nah, kejemuan itu berbeda-beda. Ada di antara kita mendengar satu lagu diulang-ulang, dia tidak jemu. Ya, senang dia. Saya di mobil ada lagu yang saya dengar terus. Ada orang diperdengarkan Quran, sudah lama itu, sudah 10 menit dengar Quran. Ada orang yang mau lama. Jadi itu berkaitan dengan jiwa. ya kan? Penyanyi kan juga begitu ya. Nah, ini mereka karena tidak senang mendengar tuntunan agama, mereka jemu. Orang yang senang tidak pernah jemu, walaupun berulang-ulang. Jadi Nabi Nuh berkata, kalau kamu sudah tidak bosan dan jemu dengan kehadiranku karena aku sudah terlalu lama, atau bosan mendengar ayat-ayat Allah yang saya sampaikan, maka saya akan terus menyampaikan ini sambil berserah diri kepada Allah. Saya akan terus menyampaikannya. Kalau kamu bosan dan akan membinasakan saya, fa'ajmu amrakum wa syuraka'akum, kumpullah tokoh-tokoh kamu, kumpullah berhala-berhala kamu, kemudian jangan rahasiakan keinginanmu untuk membinasakan saya. Lalu upayakanlah untuk membinasakan saya, jangan tangguhkan sekarang juga. Kamu pasti tidak akan mampu mengalahkan saya karena saya didukung oleh Tuhan. Itu kata. Kalau engkau sudah menyampaikan hal ini kepada mereka, kalau mereka masih tetap tidak mau percaya, katakanlah kepada mereka, saya ini menyampaikan ajaran ini tidak meminta upah sedikit pun. Salah satu tanda, walaupun tidak mutlak, salah satu tanda ketulusan seseorang menyampaikan nasihat tidak minta upah. Ya toh? Saya tidak ada kepentingan. Saya tidak minta upah sedikit pun dari kamu. Saya hanya mengharapkan dari Allah. Dan saya diperintahkan untuk menjadi salah seorang muslim. Menjadi salah seorang yang berserah diri pada Allah. Saya jelaskan sedikit tentang makna berserah diri ini, muslim. Saya beri contoh. Saya main catur. Oke, atau orang bertinju. Kalah, dia menyerah. Boleh jadi waktu dia menyerah itu berkata, memang saya kalah, fisik saya tidak kuat, cara bermain saya tidak benar. Itu dia menyerah. Tetapi boleh jadi juga waktu dia bertinju itu dia sudah jatuh, dia berkata begini, sebenarnya kalau saya berlatih lebih bagus, saya bisa menang. Ini dia menyerah atau tidak? Menyerah fisiknya, akalnya belum menyerah. Bisa jadi juga, dia bertinju, dia sudah jatuh. Dia berkata, saya memang lemah. Akal saya memang tidak, saya pun kalau berlatih tidak bisa. Akalnya sudah menyerah. Terus dia berkata, memang dia lebih wajar untuk menang. Saya masih belum apa-apa. Di sini hatinya ikut menyerah. Orang muslim itu menyerah fisiknya kepada Allah, pikirannya kepada Allah, hatinya kepada Allah. Setan itu menyerah pada Allah, tapi akalnya tidak menyerah. Saya lebih baik dari dia. Ada orang yang akalnya menyerah, tapi masih, udah deh, hatinya masih dongkol. Seorang muslim yang menyerahkan fisiknya kepada Allah, akalnya menyerah pada Allah, Allah lebih tahu, dan hatinya tulus kepada Allah. Itu yang diperintahkan kepada Nabi Nuh, dan itu kita sebagai muslim hendaknya seperti itu. Okay. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan lagi. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, Allah berkata, apakah ada dalil atau bukti mengenai hal itu? Mereka hanya mengada-ngada. Dan orang-orang yang mengada-ngada tentang Allah tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Tadi kenapa ada orang yang mengatakan bahwa anak Tuhan itu perempuan, malaikat, apa mereka pernah melihat nah, wujud itulah malaikat? Itu yang Tuhan katakan di sini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Yunus. Sebelum kita lanjutkan ayat kita, Pak, ke tamu kita dulu ya, Pak. Boleh diminum sambil ya? Silakan diminum, masih ada waktu. Memang loh kita. Memang diadakan di situ untuk diminum. Boleh dimakan juga, bukan silakan. Ada yang mau bertanya, Mbak? Silakan, Mbak, sebelum Bapak boleh, lanjutkan. Boleh, aku mau nanya, Pak. Ya. Seperti disebutkan dalam ayat tadi ya, kalau Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Pada masa itu apa latar belakangnya saya nggak ayat itu keluar ya Pak ya? Iya. Ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrik di Mekah. Orang-orang musyrik di Mekah. Mereka itu percaya bahwa Tuhan punya anak. Bahkan Al-Quran dalam membantah mereka, itu mereka berkata begini, Tuhan itu punya anak perempuan. Punya anak perempuan, kami punya anak laki-laki. Anak perempuan Tuhan itu malaikat. Mereka juga percaya bahwa Tuhan itu mempunyai hubungan dengan jin, dan dari jin itulah lahir anak-anaknya. Nah, ini satu. Waktu turunnya ayat-ayat ini juga, pada masa turunnya juga, di Mekah dan sekitarnya, di Medina, di Yaman, di mana-mana, ada juga orang-orang Yahudi dan Kristen. Mereka juga percaya bahwa Tuhan punya anak. Nah, maka di sini dia katakan, qalu, mereka berkata. Ya, semua mereka ini yang ada pada masa itu dan yang bisa terjadi berlanjut sampai sekarang. Kita pun berkata terhadap orang-orang yang berkata anak, oh mereka percaya Tuhan punya anak. Jadi itu latar belakangnya adalah kondisi sosial di mana ada sekelompok manusia yang percaya bahwa Tuhan punya anak. Nah, ini yang dibantah. Dulu, saya tambahkan lagi, dulu Nabi selalu pada wahyu-wahyu pertama itu menunjuk Tuhan dengan Al-Quran, menunjuk Tuhan dengan kata Tuhanmu wahai Muhammad. Kita baca Iqra bismi rabbik, bacalah demi karena Tuhanmu atau dengan nama Tuhanmu. Di wahyu kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu. Waktu itu orang-orang musyrik bingung. Kamu ini wahai Nabi Muhammad selalu menunjuk yang kamu sembah dengan kata Tuhanmu, kenapa tidak berkata Allah? Coba jelaskan kepada kami, Tuhanmu itu bagaimana? Tuhan kami adalah Tuhan Allah yang punya anak-anak, yang punya pembantu-pembantu, malaikat itu. Bagaimana Tuhan kamu? Tuhan kami berhala-berhala yang kami jadikan sekutu Tuhan terbuat dari emas, terbuat dari tembaga, terbuat bahkan ada yang terbuat dari korma yang mereka sembah dulu itu. Nah, coba jelaskan kepada kami bagaimana Tuhan kami. Nah, untuk membantah semua kepercayaan tentang Tuhan, kepercayaan yang keliru, baik terhadap orang-orang yang berkata malaikat anak Tuhan, maupun terhadap orang Kristen, maupun terhadap orang Yahudi, maupun terhadap siapa, turun ayat menjelaskan bahwa katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhanmu itu Maha Esa. Nah, sehingga semua gambaran yang ada dalam benak manusia tentang Tuhan yang berbeda dengan gambaran keesaan Tuhan itu disingkirkan oleh ayat ini. Itu sebabnya pada akhir ayat surat Qul Huwallahu Ahad, dia berkata, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada samanya, walaupun dalam benakmu. Kalau saya sudah berkata, berhala ini adalah sekutu Tuhan, itu ada samanya dong. Kalau saya berkata, Tuhan itu punya anak, itu ada samanya dong dengan makhluk. Tidak ada samanya. Apapun yang Anda bayangkan tentang Tuhan, bayangan Anda keliru. Itu, jadi itu latar belakangnya saya kira ya. Tadi kenapa ada orang yang mengatakan bahwa anak Tuhan itu perempuan, malaikat, apa mereka pernah melihat nah, wujud itulah, malaikat? Itu yang Tuhan katakan di sini. Alakumuz zakaru walahul unsa. Apakah kamu memilih untuk diri kamu anak-anak yang kamu sukai itu anak lelaki, lalu kamu katakan Tuhan itu anaknya perempuan? Ini kan pembagian yang tidak wajar nih. Ya, dulu mereka sangat mendambakan anak lelaki, bahkan sebahagian mereka kalau dianugerahi anak perempuan itu lantas mukanya masam, bahkan ada yang menanam hidup-hidup anaknya. Nah, itu juga diluruskan oleh Al-Quran, antara lain dengan menyatakan walaisa dzakaru kal unsa, anak lelaki yang kamu harapkan tidak sama dengan anak perempuan yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu ya, itulah tadi. Silakan kita lanjutkan, Pak. Kita lanjutkan. Ya, kita bicara tentang Nabi Nuh tadi. Aku diperintahkan untuk masuk dalam kelompok orang-orang Muslim. Kita garis bawahi lagi ini. Masuk dalam kelompok orang-orang Muslim. Jangan sendirian. Jangan berkata, saya Muslim. Gabungkanlah diri Anda dengan yang lain. Itu sebabnya dia katakan, saya diperintahkan masuk dalam kelompok. Itu sebabnya juga, ini satu hal yang saya ingin garis bawahi juga. Agama Islam itu menghendaki kita hidup dalam kebersamaan. Kita kalau sholat, kita baca, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kita tidak berkata, hanya kepadamu saya menyembah. Walaupun sholatnya sendiri. Karena kita diminta masuk dalam, ikutkan sebanyak mungkin orang dalam kelompok yang Muslim. Masuk di sana, jangan sendirian. Nabi bersabda, serigala itu hanya menerkam kambing yang sendirian. Kalau Anda berjamaah, kalau Anda bersama-sama, Anda mendapat perlindungan Tuhan. Ini sejak Nabi Nuh, saya diperintahkan masuk dalam kelompok. Ini, saya bukan sendiri. Oke. Fakadzabuhu, maka kaumnya itu mendustakan Nabi Nuh. Kamu bohong. Tidak ada berhala-berhala yang kami harus sembah. Ajaranmu tidak benar. Mereka mendustakannya, maka kami menyelamatkan Nuh bersama orang-orang yang berada di dalam perahu yang ditumpangi Nabi Nuh. Jadi terjadi banjir besar, air bah, hujan turun, mata air menyembur wilayah. Al-Quran tidak menyatakan bahwa dunia semuanya tenggelam. Jadi banyak yang menduga banjir Nabi Nuh itu di wilayah Nabi Nuh. Memang di perjanjian lama dikatakan semuanya. Al-Quran tidak berkata seluruh dunia ini banjir. Maka diselamatkan dan kami jadikan mereka itu pengganti-pengganti generasi yang lalu. Kami menenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Baru dia berhenti berkata, renungkanlah, perhatikanlah bagaimana kesudahan buruk orang-orang yang diberi peringatan tetapi enggan menerima peringatan. Lalu sesudah Nuh, kami utus lagi rasul-rasul kepada kaumnya. Semua membawa bukti-bukti kebenaran. Tetapi semua juga tidak mau percaya apa yang disampaikan oleh nabi-nabi itu, sebagaimana generasi sebelumnya juga tidak mau percaya. Begitulah Allah menutup mati hati orang-orang yang durhaka, hati orang-orang yang melampaui batas. Dia menutup hatinya karena orang itu tidak mau buka hatinya. Saya kira itu. Baiklah. Janganlah kita seperti orang-orang kafir atau musyrik yang menutup mata hati kita untuk bisa menerima kebenaran. Bukalah mata hati kita agar kebenaran itu masuk dalam diri kita. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jadi, manusia itu baik. Manusia itu bersih. Lingkungannya, kondisi sosial, itu yang menyelewengkan dia. Pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Yunus. Pak, kita akan banyak tamu kita pada hari ini ingin tanya, Pak. Jadi kalau masih ada ayat, kita berikan kesempatan mereka untuk bertanya dulu, ya, Pak. Silakan. Tante dulu. Okay. Nanti urutan ya. Boleh. Silakan, Tante. Saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana dan kapan itu bisa terjadinya kekufuran di muka bumi ini? Sebenarnya manusia ini diciptakan Allah dalam keadaan suci. Nabi ada bersabda, kalau kita lihat ke belakang nih, nanti kita akan ke depan. Nabi ada bersabda, semua manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan suci. Jadi manusia itu baik, manusia itu bersih, lingkungannya, orang tuanya, bacaannya, ibunya, kondisi sosial itu yang menyelewengkan dia. Manusia tadinya rukun, tetapi keinginannya banyak dan diperbanyak oleh setan. Setanlah yang memperindah buat dia aneka hal yang buruk. Yang pertama dilakukan oleh setan menurut Al-Quran, dosa pertama itu adalah bersangka buruk pada Tuhan. Itu dosa pertama. Oh, salah satu bentuk sangka buruk itu, oh dia butuh anak. Nah, bersangka buruk, beranggapan dia butuh. Ya kan? Bersangka buruk pada Tuhan banyak, itu yang pertama dilakukan oleh setan. Dia datang kepada Adam, menyampaikan, Tuhan sebenarnya tidak mau melarang kamu mencicipi pohon itu. Ini dosa pertama nih ya. Karena Tuhan tidak mau kau jadi malaikat. Dia tanamkan sangka buruk kepada Tuhan, lahir kekufuran. Setelah itu, dia, setan lagi datang menanamkan keangkuhan. Keangkuhan pada diri manusia. Keangkuhannya itu banyak bentuknya. Ini juga nanti kekufuran. Oh, semua saya bisa. Sombong. Bagaimana? Itu kita lihat pada iblis yang berkata, saya lebih hebat dari dia, saya dari api. Nah, kedurhakaan kedua. Kedurhakaan ketiga, dengki, iri hati. Itu dua saudara, Kabil dan Habil, itu iri hati. Iri hatinya banyak penyebabnya. Bisa jadi iri hati karena pengabdiannya diterima, ini tidak diterima. Bisa jadi iri hati menurut riwayat karena dia boleh kawin dengan seorang, dulu itu perkawinan antar saudara. Belum ada orang kan, Adam lahir anak-anaknya. Nah, anak kembar, yang laki sini kawin dengan adiknya yang perempuan. Yang itu, ya, itu benih. Jadi benihnya itu ditanamkan oleh setan di dalam jiwa manusia. Dan ini kemudian berlanjut sampai pada akhirnya penyembahan berhala. Jadi kisahnya begitu, kisah kejahatan itu mulai dari situ. Saya kira demikian. Baik, kita lanjutkan. Mbak Ita, silakan. Zaman dulu itu kan berhalanya berbentuk, ada yang berbentuk manusia gitu ya Pak. Dikaitkan dengan zaman sekarang, banyak dibangun patung-patung itu. Oh, itu gimana tuh Pak? Bagus, bagus. Jadi itu ada juga ceritanya. Dulu orang-orang yang mereka tokohkan, itu mereka buatkan patung. Mereka buatkan patung lalu disembah. Orang-orang yang memiliki sesuatu yang unik, mereka buatkan patung. Nah, patung ini mereka pada mulanya hanya hormati. Lama-kelamaan disembah. Jadi, karena itu Nabi melarang adanya patung. Tidak boleh ada patung. Nah, ulama-ulama kita sekarang dalam konteks menjawab pertanyaan Anda, ulama-ulama kita lantas berkata begini, sebenarnya patung itu dilarang kalau disembah. Kalau tidak disembah, tidak dilarang. Apa buktinya? Dia katakan di dalam Al-Quran ada disebut bahwa Nabi Sulaiman itu memerintahkan jin membuat patung-patung. Nabi Isa itu membuat sesuatu yang berbentuk burung. Tapi dia tidak sembah. Baik, kita akan lanjutkan kesimpulan Pak setelah yang satu ini ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini di Tafsir Al-Misbah. Ya kan? Kalau tidak ada minum kita haus. Tuhan tidak butuh dalam wujudnya atau mempertahankan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita sudah sampai pada segmen terakhir, yaitu akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraisy Shihab. Silakan Pak, kita kesimpulannya. Baik. Mari kita lihat yang pertama. Allah Maha Kaya. Dalam arti dia tidak punya kebutuhan kepada apa dan siapapun. Allah Maha Kaya. Tidak dalam zatnya, tidak pula dalam sifatnya. Bahkan dia maha suci dari segala macam hubungan ketergantungan. Untuk wujudnya, dia tidak butuh kepada siapa yang mewujudkannya. Setelah wujud, dia pun tidak butuh kepada apa yang mempertahankan keberadaannya. Yang kedua, anak dibutuhkan oleh manusia untuk melanjutkan namanya, bahkan untuk membantunya, paling tidak di kala tuanya. Itu anak begitu. Anak juga itu apa ya, kita ingin nama kita langgeng. Karena itu anak membawa nama ayahnya. Penerus. Ya, keturunannya. Itu kesempurnaan manusia antara lain dengan kepemilikan anak. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu, termasuk tidak membutuhkan anak. Tiga, kehidupan dunia dan kenikmatannya adalah sesuatu yang cepat berakhir, dan pada akhirnya semua pasti mati untuk menghadap Allah. Jangan mengada-ngada terhadap Allah, termasuk jangan ketika melakukan dosa dan berkata bahwa itu dibolehkan Allah. Karena jika demikian, pelanggaran menjadi berganda. Sekali ketika melakukannya, di kali kedua ketika menyatakan bahwa itu dibolehkannya. Jangan mengada-ngada pada Tuhan. Ada orang mengada-ngada, oh ini halal ini. Baru dia makan. Itu dia salah dua kali. Sekali karena dia berkata halal, dan kali kedua karena dia makan yang haram. Jadi jangan mengandalkan. Itu kita dapat. Kisah yang dipaparkan Al-Quran merupakan pelajaran yang berharga sekaligus hiburan bagi penganjur kebaikan saat mengalami gangguan dan pelecehan dari sasaran dakwanya. Kisahnya Nabi Nuh ini dilecehkan, tapi tabah, sabar 950 tahun. Itu dikisahkan pada kita untuk ini pelajaran loh, supaya sabar. Seorang Nabi, demikian juga penganjur kebaikan yang tangguh, tidak akan menyerah dengan situasi seburuk apapun. Tetapi terus berjuang sambil mengandalkan keimanan kepada Allah. Penganjur kebaikan begitu. Nabi Nuh adalah rasul pertama. Ini karena setelah menguraikan kisah beliau, baru dinyatakan bahwa setelah beliau diutus lagi rasul-rasul. Jadi Adam itu bukan rasul. Adam itu nabi. Nuh itu rasul. Nabi itu yang mendapat informasi dari Tuhan untuk dirinya. Itu terbatas. Rasul itu yang mendapat informasi untuk dia sampaikan pada umat. Dia punya tugas, itu rasul. Nuh rasul pertama. Waktu Adam belum banyak orang. Ya kan? Itu. Siapa yang bertekad memilih kekufuran akan dibiarkan Allah, bahkan akan ditutup hatinya sehingga dia tidak akan mengalami perubahan mental sampai akhir hayatnya. Karena itu kita katakan buka hati supaya terbuka. Kalau tertutup, bahkan tertutup itu bukan hanya tertutup hati, Anda tutup pikiran Anda, akal Anda. Anda tertutup tinggal sendiri di rumah, tidak mau bergaul dengan orang, Anda tidak akan maju. Jangan tertutup, terbukalah. Buka hati, buka pikiran, buka jendela. Nah, buka jendela rumah, biar udara masuk. Kalau tidak, pengap. ini kesimpulan-kesimpulan yang kita bisa ambil dari apa yang kita. Baik, insya Allah besok kita akan melanjutkan ayat kita. Ada kisah Nabi Musa juga ya Pak, kalau nggak salah ya. Besok kita akan berbicara tentang Nabi Musa dan perjuangan beliau yang mirip atau yang serupa dengan perjuangan bangsa kita. Berakhir sudah, terima kasih sudah sama-sama di sini menemani saya. Bagi yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya Tante ya. Pemirsa, sakit kok. Gak sakit ya, cuma batuk kayak dikit ya. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan tidak butuh anak, karena Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Tunggal, dan Tuhan tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Sampai jumpa lagi besok di waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum.